الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Arab yang keempat adalah Badal Ghalat. Taqulu ra'aitu Zaidan al-Farasa. Hada Badal Ghalat. Laqulta ra'aitu Zaidan farasahu wadaftahu ilaihi صار استمالا. لكن إذا قلت رأيت زيدا قال الناس كيف رأى زيدا, زيد ميت, bagaimana dia melihat زيد, dia telah mati, له عشر سنين. قال kemudian berkata الفرس, idan hadza sama badal ghalat. Yaqul muallif fi bayanihi arat an taqula al farasa fa ghalatta fa abdalta zaid minhu. Kunta turid an taqula ra'ait al faras, lakin sabaq lisanu, kau ingin bilang ra'aitul faras, tapi lisanmu keliru ucap. Faqulta ra'aitu zaidan, tsumma dzakarta, kemudian kau ingat bahwasanya engkau salah ngomong, salah ucap. Faqulta al-faras wa lihada sumia badal ghalat, dinamakan dengan badal ghalat. Lakin Ibnu Malik rahimahullahu taala yaqulu hadza nau min badal in kana qasdin, jika dengan sengaja, bahwa idrab, wa in kana an ghair qasdin, jika tidak sengaja, bahwa ghalat. Wa ma'na idrab, yani annaka adrabta min al-awwal ila tsani, engkau telah berpaling dari kata yang pertama kepada kata yang kedua. Liannaka ma ghalatta, engkau tidak keliru, bal anta qasid, engkau sengaja. Qulta bil awwal ra'aitu zaidan, awalnya kamu bilang ra'aitu zaidan, thumma aradta an tukhfiya ru'yataka zaidan, bila kamu ingin menyembunyikan penglihatanmu kepada Zaid, fakulta faras. Ini idrab, karena sengaja. Tapi kalau tidak sengaja baru namanya ghalat, kata beliau. Walahidhu, dan seterusnya nanti kita baca setelah ini. Karena saya lihat tapi bedanya lumayan banyak. Ada yang ini, coba pinjam, but. Di cetak lain kita baca. Qala syarhimahullahu ta'ala ar-rabi'u badalul ghalaq biyan yaghlat al-mutakallimu fa yaqulu syai'an summa yatadhakkaru wa yatibu al-maqsud, yaitu seorang yang bicara keliru. Dia mengucapkan sesuatu keliru. Kemudian dia ingat Wayati bil maksud, maka dia pun datangkan lagi, mengucapkan lagi yang sebetulnya dia ingin ucapkan. Meralat, ini membenarkan apa yang tadi dia keliru. Taqulu ra'aitu Zaidan al-Farasa. Hadza badal ghalat. Kata beliau, lakin law qulna ra'aitu Zaidan farasahu wa dhafnahu ilayh. Kita idhafahkan faras kepada dhamir Zaid. Ra'aitu Zaidan farasahu. Kalau tadi kan ra'aitu Zaidan al-faras. Ini baru ghalat. Ingin bilang ra'aitul faras, tapi dia salah ucap. Ra'aitu Zaidan. Ketika ingat, maka diralat al-faras. Kata Syekh rahimahullah, tapi kalau dia idhafahkan faras kepada dhamir Zaid, ra'aitu Zaidan farasahu, adafna ilaih, yani kita idhafahkan kepada dhamir kepada Zaid, kepada dhamir farasahu, sara istimalan, ini jadi badal istimal. Karena apa? Badal punya silah, punya hubungan dengan mubdal minhu, pemilikan. Lakin, tapi kalau kamu bilang ra'aitu Zaidan, qala an-nas, maka orang bilang kaif ra'a Zaid, Zaidun mayyitun lahu asu sinin, qala al-faras, baru dia sadar salah ngomong. Dia bilang maka al-faras, fahadha yusamma badal ghalat. Kata beliau, qauluhu aradta an taqula al-faras fa qalatta fa abdalta zaid minhu fi bayan li hadha an-naw. Ini penjelasan bagi naw yang keempat ini, badal ghalat. Kunta turidu an taqula ra'aitul faras, enggak ingin bilang ra'aitul faras, lakin sabaqa lisanuk, iya, keliru lisanmu mengucapkan faqulta ra'aitu zaidan. Semua terdakar, tak pernah engkau ingat. Engkau sadar, keliru omong. Fakulta al-faras. Walihada summiya badal ghalat. Watakul. Yang tidak ada di cetakan sebagian kita. Ishtaraitu kitaban sa'atan. Kau bilang, ishtaraitu kitaban sa'atan. Inginnya awalnya bilang istar itu sa'atan, tapi kita ngomong sabak lisan, istar itu kitaban, kemudian sa'atan. Wataqulu khud, khud as-saif, al-asa, ghalitta, fakhud as-saif. Engkau keliru ucap, inginnya bilang asa, tapi keliru ucap, engkau malah bilang khud as-saif. Watadakar, takpun engkau sadar, keliru ngomong, fakulta al-asa, khud as-saif, al-asa. Ini badal ghalat. La qulta ra'aitu Zaidan al-himara, fahada badal ghalat. Wa qawluka a'tini qalaman miqassan, aw a'tini al-qalama al-miqassa, ini badal ghalat. Inginnya bilang a'tini miqas, gunting, tapi yang apa namanya terucap di kolam dulu, al-a'tin al-kolam, kemudian ingat beri larat miqassa. Wa qawluna isharaitul kitaba bidinarin dirhamin, hadza badal bal ghalat. Ya, aku beli kitab satu dinar, satu dirham, keliru. Ingin yang bilang satu dirham, tapi keliru ucap dinar dulu. Aradta an taqula dirham, yang kamu inginkan bilang dirham. Faghalitta, tapi engkau keliru ucap. Fabdalta dinar minhu. Ya. Lian hadinsun, wahadinsun. Nah, ini satu jenis, ini jenis lain. Ini dinar dan dirham. Al-dinar min al-zahab, wa dirham min al-fiddah. Ini badal padat. Kata beliau, lakin dan seterusnya baru, apa namanya, ucapin Malik rahimahullahu ta'ala. Yang kurang apa? Intinya itu. Perak. Kemudian sekarang terkait dengan hukum yang badal, kata beliau, lahiru, ya, kalian perhatikan kata beliau, anal hukma bil badal lisani. Hukum pada badal itu adalah untuk yang kedua. Untuk badal. Artinya, yang sedang dihukumi oleh kalimat adalah yang kedua. Ra'a itu Zaidan al-Faras. Apa yang dilihat? Al-Faras. Karena Zaid itu tidak diinginkan dengannya. Yang kedua. Fal hukmu, contohnya pada hukum fi qama Zaidun ahuka. Apa hukumnya? Berdiri. Memberitakan tentang berdirinya seseorang. Qama Zaidun ahuka. Siapa yang dihukumi sedang berdiri? Yang kedua. Ahuka. Ditanya. Ini. Ahuka badal. Badal hul minal kul. Yang sedang dihukumi dengan qama di sini adalah ahuka. Wa fi akal turagifa thuluthahu. Mana yang sedang diberitakan, sedang dimakan? Yang kedua, thuluthahu. Itu badalnya, badal ba'd min kul. Wa fi nafa'ani zaidun ilmuhu. Mana yang sedang dapat dihukumi, yakni yang kedua, ilmu. Itu badal, istimal. Ditani. Juga pada balagolat. Ra'aitu Zaidan al-Farasa. Ditani. Badal golat. Liana Zaidan. Marwi al-an. Sekarang ini Zaid tidak dilihat. Lakin. In kana sadra minka min angolatin onisyanin. Fahada golat. In kana bi ghairi qasdin yusamma badal idrab. Iya, tapi kata Syekh rahimahullah, ucapanmu Zaid raaitu Zaid al-Faras itu kalau munculnya kekeliruan itu karena ghalat atau nisyan, keliru ucap atau lupa, ini namanya badal ghalat. Tapi kalau dengan tidak sengaja, yusamma badal idrab. Kesimpulannya kata Syekh rahimahullah, sar badal yatba'ul mubdal minhu fil i'rab. Badal itu mengiringi, mengikuti mubdal minhu dalam i'rab, sawa'un kana isman atau fi'lan. Apakah isim atau fi'il? Idzan al-af'alu tubdalu ba'daha min ba'd. Fi'il-fi'il juga sebagiannya bisa menjadi badal bagi sebagian yang lain. Contohnya apa? Qala Allah Ta'ala wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul adzab. Yudha'af itu hadhihi badal min yalqa. Yudha'af adalah badal dari yalqa. Man ya harfu jazmin wa syartin yaf'al fil syarat mazum. Yalqa, jawab syarat. Jawab syarat. Mazum. Bihar perpira illah. Yudha'af, ini badal dari yalqa. Dia mazum karena dia badal dari yalqa. Ya, yalqa mazum, jadi alif, yudha'af mazum bisukun. Yalqa dia jawab syarat, mazum. Yudha'af, kenapa dia mazum? Karena badal dari yalqa. Ini contoh, apa? Badal fi'il dari fi'il. Laqulta ja'a Zaidun qadima Zaidun. Wa hadha badal kul min al-kul. Li'anna ja'a bimana qadima. Kuluha semuanya bermakna fiha qudum, ada kedatangan. Falhasil kesimpulannya anil badal yatba'ul mubdal minhu fil i'rab sawan kana fi'lan au isman. Badal mengikuti mubdal minhunya dalam i'rab, apakah fi'il ataukah isim. Man ta'akhara anil darsi yu'aqab yutslab kitabuh. Man tadi ada tu syarat, dia menjazmkan dua fi'il. Ta'akhara fi'il madi fi mahal mabdi fi mahal jazm fi'il syarat. Yu'aqab jawab syarat mazum. Yutslab ini badal dari yu'aqab. Ya, tetap dari yu'aqab. Dia mazum karena yu'aqab, itu jawab syarat. Ini badal fi'il min fi'il. Man hafadha 'ala darsi akramtuhu a'taituhu kitaban. Ya, barang siapa yang merutini datang ke dars, aku bolehkan dia, aku beri dia kitab. Tadi man itu adalah itu syarat, menjazmkan dua fi'il. Hafadha dia fi'il syaratnya, akram itu di situ juga fi mahal jazm jawab syaratnya. Apa itu? Atau itu ini apa? Badal dari akramtuhu. Hadiran badal. Ya. Atau itu kitaban di badal dari akramtuhu. Wa al hadza faqis, bisa intinya fi'il bisa menjadi badal fi'il yang lain. Qaulu ta'ala yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Qul qitalun fihi. Qital fihi adalah bidal istimal minasyahr. Ya, yas'alunaka 'anil syahri 'anil haram qitalin fihi. Kenapa dibaca qitalin fi? Ini badal, badal di syahr, badal istimal. Lianna fihi dhamiran ya'udu 'ala asyhar. Muhammad ibn Abdullah. Ya juzu an takuna badalan wa an takuna atab bayan. Lianna Muhammadan fi ibham, Muhammad. Muhammad bin man? Kedajaat Ibnu Abdullah azalat hadha al-ibham, maka ini menghilangkan ibham. Fasarat hadha atab bayan. Tetapi juga wasihan yakuna badalan. Karena sudah kita sebutkan di awal kita baca semua atau bayan bisa diijrab badal. Li'anna katuridu an tubayyana nisbatu ila bihi faqat. Naam, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.